Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi وعلى آله وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة, tiga golongan yang tidak akan masuk surga. Mudminul khamr, orang yang sudah kecanduan khamr. Waqati'ur rahim, qati' rahim, yang memutus silaturahim. Wa musaddiqun bis sihir, yang ketiga, yang percaya kepada sihir. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban fi sahihih. Hadal hadith rawahu aydan At-Tabarani wal Hakim waqala sahihun, dan berkata Imam Hakim sahih. Wa aqarrahu Adh-Dhahabi, dan disepakati oleh Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu taala. Wa tamamuhu, lengkapnya hadis ini berbunyi, wa man mata wa huwa mudminul khamri saqahu Allah min nahril ghutah nahrun yajri min furujil mumisat yudhi ahlan nari rihu furujihinna. Lengkapnya ada kalimat, siapa yang mati dalam keadaan dia mudminun al-khamr, mudminun al-khamr, siapa yang mati dalam keadaan masih kecanduan khamr, maka Allah akan berikan tuangan, na'udzubillah, min nahril ghutah, dari sungai ghutah. Ghutah adalah sungai dari cairan kemaluan para peracur yang busuk, yang mengganggu ahli nar. Rihu furujihinna, bau busuknya dari kemaluan-kemaluan mereka, dan akan dituangkan sebagai minuman mereka. Qaluhu an Abi Musa, disebutkan dari Abi Musa, huwa Abdullah ibni Qais ibni Salim ibni Haddar. Siapa Abi Musa? Beliau adalah Abdullah ibni Qais ibni Salim ibni Haddar. Fathul muhmalah, difathahkan haknya yang muhmalah tanpa titik. Wa tasdidid dha'd, ditasdidkan dhadnya, adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Mata sanata khamsin, meninggal pada tahun 50 Hijriah. Sedangkan lafaz hadisnya, thalathatun la yadkhuluna al-jannah, tiga golongan yang enggak akan masuk surga. Hadza min nususil wa'id, ini adalah nususul wa'id. Kalimat nususul wa'id dari pensyarah adalah agar kalian wahai para pembaca, wahai thullabul ilmin, perlakukanlah hadis ini sebagaimana umumnya nususul wa'i. Jadi dianggap kalian sudah paham bahwa bagaimana pendapat ahlu sunnah tentang nususul wa'i. Ini termasuk nususul wa'i. Maka perlakukanlah sebagaimana nususul wa'i. Bagaimana ahli sunnah memperlakukan nususul wa'id? Sebagaimana ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala, tidak merincikannya, tidak mengkhususkannya, tidak mengglobalkannya, biarkan apa adanya. Nususul wa'id ada dua keadaan. Ada fi halatit tahzir, ada fi halatit tafaqquh. Fi halatit tahzir, biarkan seperti apa adanya. Limadha? Kay yakuna tahdhiran, agar tetap menjadi tahdhir, menjadi peringatan, hati-hati. Siapa yang mudminul khamar la yadkhuluna jannah, enggak akan masuk surga. Bagaimana orang yang minum khamar, takut apa enggak takut? Takut. Itu yang dituju. Nususul wa'id tujuannya adalah tahdhir. Tahdhiran. Takhwif. Tapi ketika tafakkur, berbicara kepada thullabul ilmi, apakah boleh menghukumi orang yang khamar bahwa mereka enggak bakal masuk surga? Aduh. Ada pembahasan. Ini tafakkur. Kalau dia masih punya keimanan, dia tidak akan masuk surga di awalnya. Tetapi setelah diadab, suatu saat dia akan masuk ke dalam surga karena punya iman. Karena khamr tidak mengekalkan dalam neraka. Tapi kalau pembahasan ini di sini, orang enggak takut. Iya kan? Wahai peminum khamr, siapa yang minum khamr tidak akan masuk surga di awalnya, tapi nanti ujung-ujungnya masuk surga. Oh, masuk surga juga kok. Hilang kesan tahdirnya, hilang kesan takhwifnya, hilang. Sehingga ada halat tahdir, ada halat tahkim, menghukumi seseorang. Maka kalau menghukumi seseorang, ada rincian. Dan diperlakukan semua nas-nas wa'id, semua nususul wa'id diperlakukan sama, yaitu dalam rangka mentahdir dan memperingatkan, kata Imam Ahmad, yujra, diberlangsungkan seperti apa adanya. Yujra atau kita lewati seperti apa adanya. Tidak dirincikan, tidak dijelaskan, tidak dikatakan tapi begini tapi, sebutkan seperti hadisnya. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Mudminun khamr la yadkhuluna al-jannah, kata Nabi, thalathatun, tiga golongan yang enggak akan masuk surga, para pemabuk. Yang kedua adalah orang-orang yang memutus silaturahmi, dan yang ketiga yang percaya pada sihir. Barakallahu fiikum. Orang takut. Tidak perlu dirincikan, tapi tidak masuk surganya itu di awalnya aja. Nanti pada akhirnya kalau dia masih ini, barakallahu fiikum, akan hilang nantinya kesan tahdir dan takhwifnya. Sehingga biarkan seperti apa adanya. Kembali kepada kita. Apa nususul wa'id? Nas-nas yang mengandung ancaman. Allati kariha salaf ta'wilaha. Yang para salaf tidak mau merincikan, menakwilkan ke sana kemari. Dibaca seperti apa adanya. Supaya apa? Kesan tahdir, kesan takhwif tetap ada. Wa qalu, mereka berkata, nususul wa'id amirruha kama ja'at, langsungkanlah seperti apa adanya. amirruha kama ja'at. Lewatilah seperti apa adanya. Wa man ta'awwalaha fa huwa 'ala khatarin. Siapa yang menakwil-nakwilkannya, maka dia sangat-sangat rawan bahaya. Rawan bahaya, 'ala khatarin. Pertama khatarnya adalah minal qawli 'ala Allahi bila ilmin. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Itu bahaya yang paling besar. Tahu dari mana kalau maksudnya begitu? Tahu dari mana kalau maksudnya begini? Oh itu maksudnya tahu dari mana? Sebutkan apa adanya. Tayyib. Bahaya lainnya adalah engkau bisa terjerumus dalam sikap-sikap yang salah. Kalau nususul wa'id, nususul wa'id ditakwilkan, takwiluha akan membawa sekian bahaya. Pertama, qaulun 'ala Allah bila ilmin. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Oh, itu maksudnya begini, maksudnya begitu. Yang kedua, bisa tersesat menjadi sekian kesesatan. Imma kesesatan khawarij, wa imma kesesatan mu'tazilah, wa imma kesesatan murji'ah. Taib. Tiga golongan sesat ini, khawarij, mu'tazilah, dan murji'ah, ternyata karena mereka menakwil-nakwilkan salah tentang nususul wa'id. Khawarij menyatakan bahwa nususul wa'id diterapkan seperti apa adanya. Loh sebentar, kalau para ulama salaf itu menerapkan apa adanya dengan makna amirruha kama ja'at, lewatilah ayat itu seperti apa adanya, takhwifan. Tetapi khawarij menyatakan tidak bisa. Kalau dikatakan la yadkhulul jannah, ini takwilnya khawarij. Kalau dikatakan la yadkhulul jannah, berarti yadkhulun nar. Kalau masuk neraka, maka dia kafir. Kalau dia kafir, berarti laisa bimuslim. Khawarij akhirnya mengkafir-kafirkan. Minum khamr kafir. Loh, taunya hadisnya bilang la yadkhulunal jannah, enggak akan masuk surga. Kalau enggak akan masuk surga, kan berarti selama-lamanya enggak masuk surga. Berarti masuk neraka dong. Kalau neraka kekal dalamnya, apa itu? Ya kafir berarti. Kalau kafir bukan muslim. Mu'tazilah mirip dengan khawarij. Iya, kalau dikatakan tidak masuk surga, ya berarti masuk neraka. Dan kalau disebut tidak masuk surga, berarti selama-lamanya kekal dalam neraka. Karena kekal dalam neraka berarti bukan muslim, bukan mukmin. Laisa bimukmin. Ya berarti kafir, kata khawarij. Kata mu'tazilah bukan kafir. Karena dia masih sholat, masih bersyahadat. Bagaimana kamu mengatakan bukan mukmin tapi bukan kafir? Iya, bukan mukmin tapi bukan kafir. Tapi di akhirat kekal dalam neraka selama-lamanya. Karena hadisnya menyatakan, nususul wa'id mengatakan neraka selama-lamanya. Kekal dalam neraka. Tapi bukan kafir, bukan. Dia bukan kafir, tapi juga bukan mukmin. Ada manzilah baina manzilatain, kata Murji'ah. Sedangkan Murji'ah menyatakan nususul wa'id itu hanya sesuatu ancaman-ancaman, tetapi tidak akan berlaku. Sehingga iman seseorang tidak akan berubah. Tetap saja dia mukmin shadiq sempurna. Ini semua salah memahami nususul wa'id. Hati-hati, kembali kepada kitab. Idan ahsan ma yuqal, yang paling bagus untuk dikatakan, inna kulla amalin duna syirki wal kufri al mukhrij anil millatil islam fa innahu yarji ila masyiatillah. Ucapan yang paling selamat, yang paling ahsan untuk diucapkan, setiap orang yang beramal dengan dosa-dosa yang bukan syirik dan juga bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam, maka kembalinya pada kehendak Allah, tahtal masyiah, terserah Allah subhanahu wa ta'ala, insya'a adzabahu wa insya'a afa anhu. Kalau Allah kehendaki, Allah adab dia. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan dia. Kalau Allah kehendaki, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah memiliki sifat afuhun ghafur, dan juga Allah memiliki sifat yu'adzib man yasha, menyiksa, mengadab siapa yang Allah kehendaki. Sedangkan ancaman, nususul wa'id, kata para ulama, biarkan sebagai ancaman. Apakah ancaman itu pasti dikerjakan? Tidak mesti. Berbeda dengan janji. Disinilah kesesatan Khawarij dan Mu'tazilah. Karena ancaman ini dianggap janji, padahal di dalam bahasa Arab wa'id berbeda dengan wa'ad tanpa ya. Wa'ad, kalau wa'ad atau mi'ad, janji Allah tidak akan diselisihi. Wallahu la yukhliful mi'ad, Allah enggak akan menyelisihi janji. Iya kan? Tetapi kalau ancaman, kemudian Allah tidak jadi menimpakan ancamannya, itu sifat pemaafnya Allah Ta'ala, sifat kasih sayangnya Allah. Kalau saya janji, saya akan beri kamu hadiah kalau kamu mendapatkan nilai 9. Setelah dia nilai 9, saya gak kasih. Jelek apa baik itu? Sifat jelek kan? Sifat jelek. Dan itu tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah janji, pasti ditepati. Sekarang sebaliknya, kalau kau keluar, saya akan pukul kepalamu sampai berdarah. Ternyata keluar. Kamu sudah saya ancam begini, kenapa tetap keluar? Gini. Ya sudah, masuk sana. Enggak saya pukul. Padahal tadi ancamannya, saya pukul sampai berdarah. Tapi setelah itu, dia mengungkapkan alasannya, saya maafkan. Perbuatan jelek apa perbuatan baik? Hah? Baik kan? Bedakan, yang tadi janji, kalau diselisihi, itu sifat jelek. Tidak mungkin bagi Allah. Tetapi kalau ancaman kemudian tidak ditepati, maka itu sifat baik, sifat afuun ghafur. Sehingga biarkanlah nususul wa'id sebagai nususul wa'id. Bacakanlah apa adanya agar manusia takut. Adapun nantinya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a nafadahu wa insya'a afa'anhu. Kalau Allah suka, kalau Allah berkehendak, Allah tepati ancamannya. Kalau Allah suka, Allah maafkan dia. Itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pendapat ahlu sunnah yang paling bijak, yang paling tepat adalah pendapat ahlu sunnah. Tidak seperti Khawarij, tidak seperti Mu'tazilah, tidak seperti Murji'ah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan ancaman-ancaman. Tetapi, apakah ditepat, diterapkan seperti ancamannya atau tidak, itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Yarji ila masyiatillah, kembalinya pada kehendak Allah. Fa in adzabahu bihi faqad istawjabal adzab, kalaupun Allah adab dia karena dia melakukan hal yang memang pantas diadab dan sudah diancamkan kepadanya. Wa in ghafara lahu, kalaupun Allah ampuni dia, fa bi fadlihi wa 'afwihi wa rahmatih, itu karena sifat Allah, keutamaan Allah, sifat afunya, pemaafnya Allah, dan karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali kepada inti pembahasan hadis yang sedang dibahas. Apa masalahnya yang sedang kita bahas dalam bab ini? Mal maudhu', apa pembahasan yang kita bahas sehingga sampai pada hadis ini? Na'am barakallahu fikum. Mereka-mereka yang menebak-nebak sesuatu dengan bintang-bintang. Perdukunan menebak-nebak kejadian-kejadian dengan bintang-bintang. Maka di sini dibawakan hadis mengancam tiga golongan. La yadkhuluna al-jannah, mereka enggak akan masuk surga. Yang pertama, mudawim ala syurbiha. Makna mudmin adalah orang yang terus-menerus meminumnya. Yang kedua, qati'ur rahim. Ya, ini yang memutus silaturahmi terhadap qarabah, kerabat-kerabatnya. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Bisa jadi engkau ketika berpaling akan merusak di muka bumi dan akan memutus silaturahmi. Yang kedua. Yang ketiga, yang berkait dengan pembahasan kita, yang berkait dengan bab, wa musaddiqun bisihir, yang percaya pada sihir-sihir, ay mutlaqan, maksudnya mutlaqan sihir dari bentuk apapun. Karena tukang sihir prakteknya dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan asap dupa, ada yang dengan menebak bintang-bintang, ada yang dengan memakai kartu-kartu khusus. Wa minhu tanjim, di antara bentuk sihir adalah menebak dengan perdukunan, dengan perbintangan. Lima taqaddama minal hadis, sebagaimana yang telah lewat dari hadis-hadis bahwa orang yang menebak-nebak kejadian-kejadian, menebak nasib-nasib seseorang atau menebak jodoh seseorang dengan bintangnya. Kamu lahir di bintang apa? Kamu baliknya di bintang apa? Kemudian ditebak. Itu juga perdukunan. Wa hadha wajhu mutabaqatil haditsi litarjamah. Inilah keterkaitan hadis ini dengan terjemah, terjemah pembahasan, dengan pembahasan kita. Qala Dzahabi, berkata Dzahabi dalam Al-Kaba'ir, wa yadkhul fihi ta'allumu simya wa 'amaluhu, dan masuk di dalamnya mempelajari simya, sepertinya kimia ya, bukan simya, wallahu a'lam. Wa 'aqdul mar'i an zaujatihi, atau seperti mengikatnya seseorang dengan istrinya atau mengikat istri dengan suaminya. Ini kalau di Indonesia disebut jimat pengasihan, supaya sang istri cinta pada suami, supaya sang suami cinta pada istri. Bahkan lebih luas lagi, mereka berkata bisa memelet orang yang walaupun bukan istrinya. Wanita itu didukunin, tiba-tiba senang sama dia, ngejar-ngejar dia. Atau sebaliknya, laki-laki itu mengejar-ngejar perempuan. Itu juga sihir. Wa mahabbatu zawji limra'atihi, demikian pula kecintaan suami pada istrinya. Tadi kita istri pada suaminya. Wa bughdiha wa bughdihi, demikian pula sebaliknya. Menjadikan suami benci pada istrinya, menjadikan istri benci pada suaminya. Ada enggak perdukunan seperti itu? Ada. Ketika ada orang luar yang menginginkan wanita tadi, maka dia jadikan wanita itu benci pada suaminya, dijadikan suaminya benci pada istrinya, maka mereka berantem, bertikai besar, kemudian cerai. Dan itu yang diharapkan. Setelah itu diambil. Ini na'udzubillah. La yadkhulunal jannah, enggak akan masuk surga. Maksudnya tidak pakai maksudnya. Kita praktekkan yang tadi. Maksudnya gimana enggak masuk jannah? Apakah kekal dalam neraka? Apakah? Saya enggak tahu. Nabi menyatakan la yadkhulunal jannah, enggak akan masuk surga. Selesai. Jangan main-main dengan masalah ini. Lu itu kekal apa enggak kekal? Urusan Allah. Jadi benar-benar enggak masuk, urusan Allah. Allah sudah mengancam melalui lisan Rasulnya, la yadkhulunal jannah, Amirruha kama ja'at, sampaikanlah seperti apa adanya. Barakallahu fiikum. Bal 'ammatuha wa asbahu dhalika bi kalimatin majhulah, dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk sihir dengan kalimat-kalimat yang tidak bisa dipaham. Kalimat-kalimat, mantra-mantra yang tidak bisa dimengerti. Dundun karkadun asbamawat asbawat jaljalut jaljalut, apa itu? Tidak tahu. Mit komat kamit abrakadabra. Wallahu alam, dari mana asalnya? Walau kathir min al-kaba'ir bal 'ammatuha illa al-aqal yajhal khalqun min al-ummati tahrimuhu. Bahkan kebanyakan dosa-dosa besar, bahkan keumuman dosa-dosa besar kecuali sedikit saja, masyarakat ini jajhal, tidak mengerti. Khalqun minal ummah, sekian banyak dari umat ini yajhal tahrimuh, tidak mengerti pengharamannya. Wa ma balaghahu zajr fi, dan tidak tahu ancamannya. Walal wa'idi alaih, bahkan tidak mengerti ancaman yang disebutkan dalam hadis. Intaha, selesai ucapan Adz-Dzahabi. Sehingga perlu diumumkan kalimat ini, barakallahu fikum, sebagai ancaman bagi mereka. Kamu enggak tahu, kepada orang yang suka minum khamr, kamu enggak tahu ancamannya. Nabi menyatakan salah satu la yadkhuluna al-jannah, tiga golongan yang enggak akan masuk surga. Di antaranya peminum khamr, agar takut dia segera bertobat. Kebanyakan mereka enggak mengerti. Bahkan mengertinya dari Murji'ah. Wah, apa-apa itu bukan syirik, enggak apa-apa. Enggak mengurangi iman, enggak, iman enggak berubah. Astagfirullah. Akhirnya tenang-tenang saja dia berbuat dosa. Sampaikan ancaman-ancaman ini, kadang-kadang mereka enggak ngerti. Ancamannya dalam Quran, ancamannya dalam sunnah. Salatun la yadkhulunal jannah, tiga golongan yang enggak akan masuk surga. Yang terus-menerus minum khamr, yang memutus silaturahmi, dan yang percaya pada perdukunan, pada tebak-tebakan gaib, tebak-tebakan nasib-nasib, tebak-tebakan ini dan itu. Itu semua barakallahu fikum menyebabkan seseorang terancam dengan ancaman la yadkhulunal jannah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.